Jangan kau meragukan cintaku padamu. Kau meragukan tulusnya cintaku saat ini. Janganlah pernah engkau menjauh dariku. Janganlah engkau mengkhianatiku, menghancurkanku. Percayalah, aku kan selalu bersamamu. Aku kan selalu menjagamu selamanya. Percayalah, separuh jiwaku bersamamu, separuh nafasku bersamamu selamanya. Selamanya.